Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma ya muallim Adam Sulaiman 'allimna. Allahumma ya muallim Adam wa Ibrahim 'allimna. Wa ya mufahhim Sulaiman fahimna. Alhamdulillah. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, pada sore hari ini adalah majelis pertama dari kajian kitab Al-Madkhal ila Madhhab Imam Syafi'i rahimahullah taala, ditulis oleh Dr. Al-Qawasimi. Dan sebelum kita masuk pembahasan inti daripada kajian kita sore hari ini, saya ingin memberikan sebuah mukaddimah penting tentang masalah prinsip metodologi dalam beragama. Banyak orang yang mengucapkan atau menukil ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Idza shahhal hadis fa huwa madzhabi." Apabila telah sah sebuah hadis, maka hadis yang sahih itu adalah mazhabku. Kemudian ucapan-ucapan yang mirip dengan ucapan tadi ya banyak dinukil dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ini merupakan salah satu prinsip dan metode Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam beragama, di mana beliau selalu mengutamakan hadis yang sahih di dalam berdalil. Dan itu yang beliau ajarkan kepada murid-murid beliau, agar mereka tidak taklid kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tidak taklid kepada guru mereka. Akan tapi beliau menganjurkan murid-muridnya untuk menjadi seorang mujtahid, menjadi seorang ulama yang mandiri, tidak hanya mengekor kepada gurunya, akan tapi menjadi ulama yang sempurna ilmu alatnya, sehingga bisa mandiri di dalam menerbitkan hukum-hukum syar'i yang berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh nyata atau bukti nyata bisa kita temukan dalam tulisan murid-murid beliau seperti Al-Imam Al-Muzani rahimahullah dan juga Al-Imam Al-Buwaiti. Keduanya adalah murid terdekat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan keduanya menulis kitab Mukhtasar, ya, Mukhtasar fikihnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, di karangan Al-Muzani contohnya, ya, Al-Imam Al-Muzani, buku kecil sekali, beliau meringkas kitab Al-Umm karya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Namun di situ Al-Imam Al-Muzani bukan hanya meringkas, beliau juga mengomentari, ya, mana pendapat yang disetujui oleh Al-Muzani dari pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i, mana yang tidak dia setujui. Al-Muzani juga sering menyebutkan bahwa seharusnya pendapat Imam Syafi'i yang sesuai dengan usul fikih beliau seperti ini, bukan seperti yang ada di kitab Al-Umm. Jadi beliau mengoreksi mazhab gurunya, ya, yang sesuai dengan kaidah beliau yang seperti ini, bukan yang ada di kitab Al-Umm sekarang ini. Nah, itu dilakukan juga oleh Al-Buwaiti. Sehingga murid-murid Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah banyak dari kalangan bahkan mazhab Syafi'iyah, ya, menjadi seorang ulama yang mandiri, mujtahid. Dan ini adalah sebuah keutamaan bagi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang telah mengajarkan, ya, al-ijtihad kepada murid-muridnya. Bahkan yang datang belakangan seperti Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, beliau juga menulis kitab, ya, tentang bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwasannya pintu ijtihad telah tertutup, ya. Beliau menulis Ar-Raddu 'ala man akhlada ila al-ard wa jahila anna al-ijtihada fi kulli 'asrin fard. Bantahan kepada orang yang malas, kata beliau, dan tidak tahu bahwasannya berijtihad di setiap masa adalah sebuah kewajiban. Itu tulisan dari Imam As-Suyuti rahimahullah. Namun di sisi lain ada orang yang salah paham juga, ya, ketika membaca perkataan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, idza sahal hadits fa huwa madhhabi, apabila sebuah hadis itu telah sahih maka itu adalah madhab saya. Kemudian mereka menganggap bahwa setiap hadis yang sahih adalah madhabnya al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, jawabannya tidak demikian. Ya. Karena tidak semudah itu kita menyimpulkan hukum-hukum syar'i. Ada satu hadis yang sahih, kemudian langsung kita simpulkan hukum-hukum dari satu hadis tersebut, ya. Kemudian kita wajibkan masyarakat, manusia, kaum muslimin untuk mengamalkan hukum yang kita simpulkan, ya, dengan simpel seperti itu. Ini juga salah. Karena sebagaimana kemarin kita baca muqaddimah, ya, tidak semudah itu. Ada kaidah-kaidah dan ada usul yang harus diamalkan, diterapkan, diaplikasikan, sehingga kita bisa mencapai sebuah kesimpulan bahwa hukum syar'i tentang masalah ini adalah A, hukum syar'i tentang masalah itu adalah B, dan seterusnya. Bahkan sering saya bertanya di dalam majelis-majelis, ya, kajian, apa pendapat antum apabila ada orang yang mengamalkan satu hari satu hadis yang sahih, ya, punya proyek mengamalkan satu hari satu hadis, apakah ini adalah proyek yang benar ataukah tidak? Banyak orang yang menjawab, ya, karena awam, ya, benar, itu bagus, ya, mengamalkan satu hari satu hadis, mengamalkan satu hari satu ayat, ya, ini adalah bagus. Namun jawabannya adalah salah, itu tidak bagus, ya. Kalau masalahnya menyampaikan riwayat, ya, boleh kita menyampaikan riwayat, ya, satu hari menyampaikan satu hadis, menghafalkan satu hadis atau satu ayat, ini luar biasa, proyek yang bagus, ya, tabligh, menyampaikan. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayah," sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Kemudian orang-orang mulai menyampaikan, ya, meskipun hanya tahu satu ayat, kemudian sudah menjadi ustadz. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah apapun, ya, ilmu yang sampai kepada kalian dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Tapi bukan mengajak antum untuk jadi seorang mufti atau mujtahid atau ustadz yang berani berfatwa. Lah, bukan demikian. Ada tahap-tahap yang harus dilalui terlebih dahulu. Ya, ini penting sekali untuk diketahui. Kenapa tidak baik mengamalkan satu hari satu ayat atau satu hadis? Ya, karena para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita harus tahu bahwasannya ayat Al-Quran, ya, ada yang umum di satu surat kemudian dikhususkan di surat yang lain. Ada yang nasikh, ada yang mansukh. Ya, ada yang dihapus hukumnya, ada yang menghapus. Ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Ada perintah maknanya wajib, ada perintah maknanya sunnah. Ada larangan maknanya haram, ada larangan maknanya makruh. Ada perintah maknanya mubah. Ya. Kemudian ada perintah setelah larangan. Ya, ini semuanya harus dipahami dengan baik sebelum kita menyimpulkan suatu hukum. Sehingga ketika hukum tersebut sudah terbit, ini menjadi kesimpulan yang benar-benar matang, bukan kesimpulan yang prematur, serampangan. Ya, di dalam memahami sebuah hukum kita harus mengumpulkan dulu semua dalil-dalil yang ada dalam tema tersebut, baru kemudian bisa kita terbitkan hukumnya seperti ini. Jadi enggak semudah kita mengatakan idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Ya, baru tahu satu dua hadis yang sahih kemudian dia sudah berani jadi ustadz, bukan begitu, atau jadi mufti. Nah, oleh karenanya penting bagi kita untuk mengetahui apa sih mazhabnya al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, di sini penulis membagi buku ini menjadi tiga, ya. Yang pertama adalah tentang sejarah daripada al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sebagai pendiri mazhab Syafi'iyah, ya. Di sini akan disebutkan beberapa pasal, nanti sejarahnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, profil beliau, bagaimana lingkungan beliau tinggal, bagaimana kondisi politik, bagaimana kondisi keilmuan, ya, dan seterusnya sampai dari lahir beliau sampai wafat. Kemudian yang kedua adalah perkembangan mazhab Syafi'iyah mulai dari zamannya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sampai masa sekarang. Kemudian yang ketiga adalah tentang mustalahat, ya, istilah-istilah dan juga kitab-kitab yang ada di kalangan mazhab Syafi'iyah. Baik, kita lewati, loncati muqaddimah yang dituliskan oleh Syekh, ya. Beliau tentang bicara tentang ya biasa, yaitu poin-poin tentang penulisan karya ilmiah, ya. Ada adab-adab di sana seperti harus menulis manhaj, ya, metode penulisan, kemudian siapa saja yang sudah menulis tentang Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau sebutkan beberapa kitab. Kemudian apa keistimewaan kitab ini dibanding kitab-kitab yang lain? Nah, itu sudah beliau tuliskan juga, namun kita tidak membacanya. Supaya lebih ringkas, kita langsung masuk ke pasal yang pertama. Metode kita dalam mengkaji kitab ini adalah saya akan baca dan saya akan terjemahkan kata per kata, ya, sehingga semuanya clear, semuanya menjadi jelas bahwa di sini tidak ada kesimpulan saya pribadi, tidak ada ringkasan dari saya pribadi, tapi semua bisa melihat, semua bisa ikut menyimak dan menerjemahkan. Bahkan kalau ada perlu koreksi, silahkan dikoreksi di kolom komentar. Al-Faslul Awal, Bismillahirrahmanirrahim. Siratul Imam Asy-Syafi'i wa nasyatuhu wa ma yattasilu biha. Profil atau sejarah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan pertumbuhan beliau dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Qala al-muallif yahdifu hadha al-fasl ila 'ard sirati al-Imam Asy-Syafi'i 'ardan yumkinu min khilalihi al-wuquf 'ala al-'awamil al-mu'athirah fi takwin shakhsiyatihi al-ijtihadiyyah al-kabirah. Tujuan pasal ini adalah memaparkan sirahnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dengan pemaparan yang mungkin bisa kita ketahui di sana, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya karakter ijtihad yang besar pada diri Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Allati istata'at an tu'assis tsalitsal madzahib al-fiqhiyah 'inda ahli sunnah. Yang mana faktor-faktor tersebut mampu untuk membentuk mazhab yang ketiga dari mazhab-mazhab fikih di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Ya, mazhab yang pertama dari empat madhab, ya, kalau kita urut secara historis, ya, yang paling tua adalah madhabnya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau wafat tahun 150. Kemudian madhabnya Imam Malik, beliau wafat tahun sekitar 170-an, ya. Kemudian yang ketiga adalah madhabnya Imam Asy-Syafi'i yang wafat tahun 204. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, ya, yang wafat tahun 260-an, ya, atau 240-an. Nah, ala wa huwa al-madhhab asy-syafi'i, yaitu madhhabnya Imam Asy-Syafi'i. Falam a'rid siratahu rahimahullah munfasilatan an dhikri kullin min syuyukhihi wa talamidatihi wa 'ardi musannafatihi kama jarat al-'adatu 'inda at-tarjamah lil a'immati al-a'lam, wa innama athartu taqsim hayati al-Imam Asy-Syafi'i min maulidihi hatta wafatihi ila 8 marahil. Beliau di sini tidak memaparkan sirahnya Imam Asy-Syafi'i terpisah dari penyebutan guru-gurunya, murid-muridnya, kemudian pemaparan tulisan-tulisan beliau sebagaimana yang berlaku di dalam penulisan sebuah profil para ulama. Akan tetapi beliau di sini lebih mengutamakan pembagian kehidupan Imam Asy-Syafi'i dari lahir sampai beliau wafat kepada 8 tahapan atau 8 marhalah. Fasaltu fima bainaha bi ahdathin ra'aituha mu'athirah fi hayatihi. Kemudian beliau jelaskan, beliau rinci di dalamnya kejadian-kejadian yang menurut penulis menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam kehidupan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Thumma 'aradtu fi kulli marhalatin ma hasala lahu min talaqqihi 'an syuyukhihi aw tadrisihi li talamidatihi aw tasnifihi li kutubihi wa nahwi dzalik. Kemudian akan saya paparkan, kata beliau, dalam setiap marhalah apa yang terjadi kepada Imam Asy-Syafi'i berupa belajarnya beliau kepada guru-gurunya, atau beliau mengajar kepada murid-muridnya, atau beliau menulis karya-karya beliau, kitab-kitab beliau, dan semacamnya. Wa a'taqidu annaha tariqah al-anfa' fi tarjamah li'alamin min a'lamil muslimin ala wajhi at-tafsil. Dan saya yakin bahwasanya cara ini adalah cara yang paling bermanfaat dalam menjelaskan profil seorang, ya, tokoh-tokoh besar dari tokoh-tokoh kaum muslimin secara terperinci. Biqasdi istijla'i aujuhi ibda'ihi wa atharihi al-ilmiyah wa rabti bainaha. Karena tujuan kita adalah ingin memunculkan ya sisi-sisi keistimewaan al-imam dan juga napak tilas beliau yang ilmiah dan juga mengaitkan antara faktor-faktor ini. Khassatan idza kana hadzal 'alamu qad qama bi rahalatin 'ilmiyah muta'addidah baina bi'atin mukhtalifah. Terutama apabila tokoh kita ini telah melaksanakan rihlah perjalanan-perjalanan ilmiah yang banyak dan beliau melakukan perjalanan itu baina bi'atin mukhtalifah, berada di lingkungan-lingkungan yang bermacam-macam ya, lingkungan mazhab ahli hadis, lingkungan mazhab ahli fiqih, ahli ra'i ya, dan beliau mengumpulkan antara keduanya. Ini perlu dilinci masalah ini. Istafada fi kullin minha wa afada, di mana beliau mengambil faedah dari setiap lingkungan tersebut dan beliau juga memberikan faedah sebagaimana yang dialami oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa ja'a hadzal fasl fi 'ashrati mabahith, dan pasal ini akan dibahas di dalam 10 pembahasan. Yang pertama adalah al-malamihul 'ammah lil 'ashr alladhi 'asha fihi al-Imam Asy-Syafi'i. Yani karakter-karakter umum untuk masa yang Imam Asy-Syafi'i hidup di dalamnya. Yang kedua, ismul Imam Asy-Syafi'i wa nasabuhu wa mauliduh, nama Imam Syafi'i, nasab beliau dan tanggal lahir beliau. Kemudian yang ketiga, al-marhalatul ula fi min hayatihi wa nasyatihi fi Makkah al-Mukarramah. Ya, fase pertama dari kehidupan beliau dan pertumbuhan beliau di Makkah al-Mukarramah. Kemudian pembahasan keempat, al-marhalatul tsaniyah min hayatihi wa suhbatihi lil Imam Malik fil Madinatil Munawwarah. Fase kedua dari kehidupan Imam Syafi'i di mana beliau menjadi sahabatnya Imam Malik ya, sahabat yakni muridnya Imam Malik di Madinah Munawwarah. Kemudian pembahasan kelima adalah fase ketiga dari kehidupan beliau dan rihlah beliau ke Yaman untuk bekerja di sana ya, beliau jadi qadhi di sana. Kemudian fase yang keempat ya, pembahasan keenam dari kehidupan Imam Syafi'i rahimahullah adalah beliau bertemu dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani di Baghdad ya, ketika itu kebetulan beliau dipenjara ya karena dituduh pemberontakan. Kemudian fase kelima dari kehidupan beliau di Mekah lagi ya, dan di situ beliau mulai muncul mazhab beliau, sudah mulai ngajar di sana setelah pulang dari Baghdad. Kemudian fase keenam dari kehidupan Imam Syafi'i yaitu rihlah beliau kedua ke Baghdad ya, berangkat ke Baghdad lagi beliau. Kemudian fase ketujuh dari kehidupan Imam Syafi'i adalah perpindahan beliau ya, bolak-balik Makkah dan Baghdad. Kemudian yang terakhir adalah fase di mana beliau tinggal di Mesir dan beliau wafat di sana rahimahullah taala. Nah, kita langsung saja mulai pembahasan yang pertama, al-malamihul 'ammah lil 'asr alladhi 'asha fihi al-Imam Syafi'i. Jadi beberapa situasi umum di masanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wulid al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sanata 150 Hijriyah wa tuwfiya sanata 204 Hijriyah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah lahir pada tahun 150 Hijriyah dan wafat pada tahun 204 Hijriyah. Berarti beliau hidup 54 tahun. Ya, 54 tahun yang penuh berkah, luar biasa. Sampai sekarang keberkahan ilmu beliau masih dirasakan oleh orang-orang di zaman kita. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wa hadha ya'ni annahu wulida wa mata fi as-sadr al-awwal min 'asri ad-dawlati al-'Abbasiyah. Ini berarti beliau lahir dan wafat pada masa-masa awal dari dinasti ya, negara Abbasiyah. Wala syakka anna al-Imam Asy-Syafi'i mithlu ghairihi min al-'ulama ibnu bi'atihi wa zamanihi tata'atharu hayatuhu wa ibda'uhu al-'ilmi bi ahdathi 'asrih. Dan tidak diragukan lagi Imam Syafi'i seperti ulama-ulama lain yang mana beliau adalah ya orang yang terpengaruh dengan lingkungan dan masanya, di mana kehidupan beliau dan juga kepiawaian beliau secara ilmiah itu terpengaruh dengan kejadian-kejadian yang ada di zamannya. Lidzalika kana di zaman an uqaddima syai'an 'anil asri alladhi 'asha fihi al-Imam Syafi'i min an-nahiyatain as-siyasiyah wal-'ilmiyah. Oleh karenanya saya harus memberikan muqaddimah tentang masa yang dimana Imam Syafi'i hidup di dalamnya dari dua sisi, baik sisi politik ataupun sisi ilmiah. Al-matlabul awal, ya. Matlab yang pertama dari sisi politik. Asar al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu sittatan min khulafa'i daulati Bani Al-Abbas wa hum 'ala at-tawali hasab sinina hukmihim. Al-Imam Syafi'i yang menjumpai masa 6 khalifah daulah Abbasiyah dan mereka disebutkan secara urut, ya, urutan tahun pemerintahan mereka. Yang pertama adalah Abu Ja'far Al-Mansur Abdullah ibnu Muhammad. Abu Ja'far Al-Mansur ini, ya, dianggap sebagai foundernya, ya, foundernya daulah Abbasiyah. Sebelumnya ada, ya, Abu Abbas As-Saffah, namun berkembangnya adalah di zamannya Abu Ja'far Al-Mansur. Min sanati 136 Hijriah ila sanati 158 Hijriah, dari tahun 136 Hijriah sampai 158 Hijriah. Kemudian yang kedua, Muhammad Al-Mahdi bin Abi Ja'far Al-Mansur, ya, pindah pemerintahan ke tangan anaknya Abu Ja'far Al-Mansur, yaitu Muhammad Al-Mahdi. Min sanati 158 Hijriah ila sanati 169 Hijriah, tahun 158 sampai 169. Ini berarti ada 11 tahun di situ, ya, pemerintahannya Muhammad Al-Mahdi. Kalau tadi pemerintahan ayahnya itu cukup panjang, 136 sampai 158, ya, sekitar 22 tahun, ya, pemerintahannya Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, kemudian yang ketiga, Musa Al-Hadi bin Muhammad Al-Mahdi. Min sanati 169 Hijriah ila sanati 170 Hijriah, hanya 1 tahun, ya, pemerintahannya Musa Al-Hadi bin Muhammad Al-Mahdi. Kemudian pindah kepada Harun Ar-Rasyid bin Muhammad Al-Mahdi, ya, saudaranya Musa Al-Hadi, yaitu Harun Ar-Rasyid. Min sanati 170 Hijriah ila sanati 193 Hijriah, ya, pemerintahannya Harun Ar-Rasyid itu cukup panjang, ya, seperti kakeknya, yaitu 23 tahun. Kemudian pindah ke Muhammad Amin, ya, bin Harun Ar-Rasyid, tahun 193 Hijriah sampai 198 Hijriah, ya. Ini Muhammad Al-Amin penggantinya Harun Ar-Rasyid. Kemudian digantikan Abdullah Al-Ma'mun. Nah, ini sempat terjadi sengketa, ya, antara Al-Amin dan juga Al-Ma'mun. Ini karena, ya, Harun Ar-Rasyid membagi kekuasaan di antara keduanya dan memberikan kekuatan kepada keduanya. Ya. Awalnya Harun Ar-Rasyid mengira itu adalah, ya, kebijakan yang bijak, namun ternyata justru ketika anak-anaknya diberikan pasukan masing-masing kekuatan militer, malah terjadi peperangan saudara. Ya. Abdullah Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid memimpin tahun 198 Hijriah sampai 218 Hijriah, ya, cukup lama juga pemerintahannya Al-Ma'mun ini. Nah, jadi 20 tahun, ya, 20 tahun. Nah, ya, atau 12 tahun, ya. Nah, 198 sampai 218. Baik. Sekitar 20-an tahun. Wa qad imtazat fatratu hukmi ulaika al-khulafa' as-sittah bil istiqrar as-siyasi an-nisbi. Dan keistimewaan pemerintahan 6 khalifah ini, ya, dikenal dengan masa stabil, ya, atau masa kuat-kuatnya daulah Abbasiyah. Kalau kita mau tambahkan itu sampai ke zamannya Mutawakkil 'ala Allah, ya. Setelah Mutawakkil, nah, itu dimulailah masa daulah Abbasiyah yang kedua, dan itu mulai lemahnya daulah Abbasiyah. Wa dzalika bi basti sultani daulah fid dakhil wa haibati a'daiha minha fil kharij. Ya, karena benar-benar pemerintahannya 6 khulafa ini kuat dari dalam, dan juga musuh-musuh dari luar itu segan kepada pemerintahan mereka. Fa fid dakhil jarrada khulafa'u Bani Al-Abbas suyufahum 'ala al-kharijin 'ala ad-dawlah wa sultati al-hukm fiha sawa'un man tabqa ma'al khawarij aw tabaqa ma'al khawarij أو محاولات أبناء عمومتهم من العلوية وشيعتهم في الخروج من حين إلى لآخر والذي تمثل أقواها في ثورة محمد بن عبد الله الحسني العلوي الملقب بالنفس الزكية حيث انتهى بمقتله سنة 145. Intinya mereka di dalam itu bisa benar-benar menguasai dan menumpas segala macam percobaan untuk pemberontakan, baik itu dari orang-orang Khawarij ataupun dari kerabat-kerabat mereka, ya, dari anak-anaknya Ali bin Abi Thalib dan orang-orang Syiah, yang mana paling kuat ketika itu adalah pemberontakannya Muhammad bin Abdullah Al-Hasani Al-Alawi yang dijuluki An-Nafsu Zakiyah, di mana beliau terbunuh pada tahun 145 Hijriah, ya, 5 tahun sebelum wafatnya lahirnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa firaru jama'atin min syi'atihi ila al-maghrib, dan sekelompok dari syiahnya atau pendukungnya, ya, loyalisnya itu kabur ke daerah Maghrib. Dan seterusnya, ya. Saya tidak ingin banyak-banyak menelaah tentang masalah politik di sini karena ini bukan inti daripada pembahasan kita, ya. Intinya zaman itu adalah zaman kuat, ya. Pemerintahannya kuat sehingga stabil kondisi masyarakat di zaman itu. Pemberontakan-berontakan semua ditumpas habis. Nah, ini yang kita ingin sebutkan. Al-matlabu tsani, an-nahya al-ilmiyah, dari sisi ilmiah. Mimma yudzkaru li khulafa'i Bani Al-Abbas 'umuman wa li sittati alladziina sabaqa dzikruhum khususan ri'ayatuhum lil-'ilmi wal-'ulama' fi suwarin syatta. Ya, alhamdulillah turun hujan. Allahumma sayyiban nafi'an. Mudah-mudahan dengan turunnya hujan ini Allah SWT angkat segala wabah dan bala yang menimpa kaum muslimin. Allahumma sayyiban nafi'an. Nah, di sini di antara keistimewaan yang bisa kita sebutkan bagi khulafa Bani Al-Abbas, ya, secara umum khususnya 6 orang tadi yang sudah kita sebutkan, ya, mulai zamannya Abu Ja'far Al-Mansur, kemudian Muhammad Al-Mahdi, kemudian Al-Hadi, kemudian Harun Ar-Rasyid, kemudian Al-Amin, kemudian Al-Ma'mun, ya, 6 orang ini itu adalah mereka betul-betul memperhatikan ilmu dan juga ulama dalam banyak bentuk. La'alla min abrasiha, di antara yang paling menonjol adalah satu, igdaqul amwal wal ataya ala ahli ilmi fi sairil funun. Mereka banyak memberi harta dan juga hadiah kepada para ilmuwan di semua cabang ilmu. Wajarahum fi dzalikal ula wal wuzara. Jadi mereka itu setara, ya, dengan para pemimpin-pemimpin daerah dan juga para menteri. Para ulama itu tinggi kedudukannya. Oleh karenanya keilmuan di zaman itu sangat maju, ya, sangat maju. Mereka benar-benar termotivasi. Selain mereka punya niat ilmu, niat yang mulia, ya, untuk belajar dan juga dakwah, ada motivasi dari pemerintah, yaitu mereka diberikan harta dan juga hadiah-hadiah yang banyak, bahkan derajat mereka itu sama dengan para pemimpin-pemimpin daerah dan juga para menteri. Wa kana awwalu man sanna dzalika wa ja'alahu taqlidan lid-daulah al-khalifatu Muhammad al-Mahdi. Dan orang pertama yang menyunnahkan, ya, atau memulai proyek ini dan menjadikannya sebagai proyeknya daulah adalah Khalifah Muhammad al-Mahdi. Jadi anaknya Abu Ja'far al-Mansur. Fa innahu aktsara min mukafa'atihi lil ulama'i kathratan ja'alathum yasudduna ilayhi ar-rihal min kulli balad. Beliau itu banyak memberikan mukafa'ah kepada para ulama, di mana jumlah itu membuat para ulama datang berbondong-bondong kepada Muhammad al-Mahdi dari setiap penjuru negeri. Wahtadahu fi dzalika ibnuhu Harun ar-Rasyid. Kemudian diikuti oleh putra beliau, ya, Al-Hadi tidak, kemudian lanjut ke Harun ar-Rasyid. Ya, beliau melanjutkan sunnah baik ayahnya. Wa kana al-Ma'mun ibnu Rasyid sahabah munhallah al-ulama wal mutakallimin. Al-Ma'mun terlebih-lebih lagi, ya. Beliau itu bagaikan awan mendung yang deras menurunkan banyak hadiah dan harta kepada para ulama. Nah, di sini muskilah juga, ya. Beliau juga banyak memberi para mutakallimin, yaitu orang-orang yang bicara dalam masalah akidah, khususnya Mu'tazilah, ya, khususnya Mu'tazilah. Nah, ini keistimewaan pertama yang ada di zamannya zaman awal Abbasiyah. Jadi mereka sangat perhatian kepada ilmu dan juga para ulama. Ini merupakan salah satu faktor berkembangnya kehidupan ilmiah di masa tersebut. Yang kedua, bina'ul maktabatil ammah. Ya, dibangunnya maktabah-maktabah umum. Wa ta'ti fi muqaddimatiha darul hikmah fil asimati Baghdad, ya. Banyak maktabah-maktabah umum dibuka dan ini luar biasa. Jadi animo masyarakat untuk membaca juga besar, ditambah lagi disambut ya oleh pemerintah dengan dibangunnya maktabah-maktabah umum. Yang terbesar adalah Darul Hikmah di ibu kota Baghdad, ya, ibu kota Baghdad. Allati sayyadat aw suyyidat fi ahdi Harun Ar-Rasyid, yang dibangun di zamannya Harun Ar-Rasyid tahun 170 Hijriah sampai 193 Hijriah. Alladhi i'tana biha ashadd al-inayah, di mana Harun Ar-Rasyid itu sangat perhatian kepada maktabah ini. Wa la raiba anna hadhihi al-maktabah kanat jami'atan kubra li thullabil ilmi. Ya, tidak diragukan lagi bahwasanya maktabah ini dianggap sebagai universitas besar ya bagi para penuntut ilmu. Ba'da an asbahatil kutub maddatan asasiyatan lil ma'rifah fi hadzal 'asr. Ya, ini mulai ada transisi ya. Kalau sebelumnya itu riwayat dan hafalan, di masa-masa ini di mana kertas sudah ada, maktabah sudah ada, pindah kitab itu menjadi bahan baku ya untuk mempelajari thaqafah, ilmu dan pengetahuan di masa ini. Nah, ini Harun Ar-Rasyid, masya Allah, dia membangun Darul Hikmah. Kemudian yang ketiga, fathu majalisil khulafa wal wulati wal wuzara amam al ulama min syatal funun haitsu asbahu min ahammi ruwadi tilkal majalis, di mana para khalifah, para pemerintah daerah, para menteri itu membuka majelis ya bersama para ulama di semua macam ilmu, di mana para ulama itu menjadi orang terpenting di dalam majelis-majelis tersebut ya. Pemimpin majelis tersebut adalah para ulama. Ini luar biasa. Jadi pemerintahan juga sadar tentang pentingnya ilmu. Fa kana majlisul ma'mun sahatan wasi'ah lil jidali wal munadharah. Contohnya majelisnya Al-Ma'mun itu seperti ya ajang yang sangat luas untuk perdebatan dan juga dialog. Wa tahawwala fi katsirin minal ahyan ila nadawatin ilmiyah tatanawalu kull furu'il ma'rifah. Kemudian berubah menjadi forum-forum ilmiah yang mereka membahas berbagai macam cabang-cabang ilmu pengetahuan. Hadza wa qad ittajaha al ulama fi hadzal 'asri ila tadwini 'ulumihim. Ya, di samping itu ya, tiga sebab tadi para khulafa memberikan harta dan hadiah, kemudian yang kedua dibangunnya maktabah, kemudian yang ketiga dibukanya majelis-majelis para khulafa ya bersama para ulama. Nah, para ulama di samping itu juga menulis ya ilmu-ilmu mereka fi sa'iri fununil ilmi 'ammatan, di semua cabang ilmu pada umumnya, wa fi ulumi syariah khasatan, dan pada ilmu syariat secara khusus. Badaan kana ittijahu Sa'id fi asri Bani Umayyah huwa talaqqi wal istima'. Sebelumnya ya, metode yang digunakan di dalam zamannya Bani Umayyah adalah talaqqi dan istima'. Dia langsung belajar kepada guru, mendengar dan menghafal. Fatamayazatil ulum an ba'dihha wa dhahara al ikhtisas fiha. Mulailah ilmu-ilmu di sini ya terkategorikan ya, mulai ada kategorisasi. Kalau dulu orang belajar ya semua yang di pelajari dihafalkan, jadi satu orang kita belajar kepada orang ya, gak pakai kitab. Nah, di masa ini mulai ada kategorisasi ya, ada ilmu hadis, ada ilmu fiqih, ada ilmu aqidah, ada ilmu tafsir ya, dan muncullah ikhtisas. Nah, fa'akhad al-muhadithun yudawinuna sunnah, para ulama hadis mereka menulis sunnah. Wa dhahara muwatta'ul imam malik fi hadzal 'asr, muwatta' imam malik muncul di zaman ini. Wa bada'al fuqaha bitadwinil fiqh, para ulama fikih juga menulis fikih. Kama fi kutubi Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, sebagaimana dalam kitab-kitabnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, sahabatnya Imam Abu Hanifah An-Nu'man ya. Kitab-kitabnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kalau kita belajar mazhabnya Hanafiyah, disebut dengan kutubu zahirir riwayah. Jadi kutub zahirir riwayah ya, itu adalah kitab-kitabnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Bagi orang yang belajar mazhab Abu Hanifah faham insyaallah. Kalau disebut kutub zahirul riwayah, mereka insyaAllah faham. Nah, kama dawan al-imamu syafi'i ilma usulil fiqhi fi kitabih risalah, sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah juga menulis ilmu usul fiqhi dalam kitab beliau ar-risalah. Walam yakun qad sabaqahu ila dharika ahadun kama sayati bayanuhu, dan tidak ada seorang pun yang mendahului Imam Syafi'i menulis ilmu usul fiqhi, sebagaimana nanti akan dijelaskan. Wa mimma tajdudul isyaratu ilaihi anna minal asbab al-mu'athirah fi nashati harakati tadwin fi hadzal 'asr istikhdamul waraq. Ya. Di antara hal yang patut untuk kita sebutkan adalah di antara sebab yang berpengaruh dalam meningkatnya gerakan penulisan pada zaman ini adalah mulai adanya kertas, ya. Badaan kana ulama wa thullabul ilmi yaktubuna fil julud wal qaratis al masnu'ah min waraqil bardi fi Misr. Sebelumnya itu para ulama itu menulis di atas kulit binatang, ya, atau kertas-kertas yang dibuat dari Mesir, ya, itu enggak bagus, ya, kertasnya. Namun kertas yang ada di Baghdad ini sudah bagus, ya, sudah lebih bagus. Nah, walam yalbath al-Fadl ibn Yahya al-Barmaki wazirul khalifah Harun al-Rashid an ansha'a masna'an lil waraq fi Baghdad. Nah, tidak lama kemudian juga Fadl bin Yahya al-Barmaki, nah, ini catat namanya, ya. Ini Fadl bin Yahya al-Barmaki. Menterinya Harun al-Rashid, beliau membangun pabrik kertas di Baghdad. Jadi kalau ada pertanyaan nanti, ya, Sakofa Islamiyah, boleh kita masukkan siapa orang pertama yang membangun pabrik kertas di sejarah Islam. Jawabannya adalah Fadl bin Yahya al-Barmaki, dan beliau adalah wazirnya Harun al-Rashid. Thumma izdaharat hadhihi as-sina'ah ma'a izdiyadi al-musannafat fi syatal ulum. Kemudian profesi ini berkembang dengan berkembangnya tulisan-tulisan dalam berbagai macam ilmu. Ya, nanti ada dikenal, ya, ulama-ulama yang profesinya al-warraq, fulan al-warraq, ya. Jadi tukang bikin kertas. Ada juga an-nassakh, ya. Yaitu tukang nyalin, ya. Fahti jama'ah ila an-naskhi fa dhaharat mihnatun nassakh atau nussakh wal warraqin. Dan banyak orang butuh untuk menyalin buku, maka muncullah dua profesi ketika itu, ya. Profesi yang pertama tukang nyalin buku, yang kedua adalah tukang membuat kertas. Nah, jadi di zaman dulu kalau kita pengen beli kitab itu tidak dicetak, ya, jemaah, ya. Kita nyewa orang untuk menulis kitab. Jadi makanya kadang-kadang muncul kesalahan itu timbul karena ini, ya, karena penyalin-penyalin kitab ini mungkin teledor, ya, atau bagaimana, sehingga muncul beda perbedaan dalam naskah-naskah sebuah kitab, ya. Kemudian waqad ittasa'at ruq'atud daulatil islamiyah al-khadi'ah li hukmil khulafa ibn al-abbas li tasila ila hududis sin syarqan wa atrafil maghrib gharban. Ditambah lagi, ya, kekuasaan daulah Islamiyah yang tunduk kepada hukumnya Khulafa Bani Abbas ini meluas, ya, sampai ke Cina di timur dan sampai ke Maghrib, ya, Afrika di barat. Wa dammat lidzalika khalitan min al-araqi wath-thaqafati wal-lughat. Ditambah lagi, ya, daerah atau negara Islam ketika itu berisi banyak sekali Arab, banyak bangsa di situ. Banyak thaqafah, banyak peradaban dan lughat, banyak bahasa. Fakana fiha al-hunud, ada orang-orang Hind, ya, orang-orang Asia, wa turk, orang-orang Turki, orang-orang Romawi, Persia, orang-orang Barbar, ya, Barbar itu Amazigh, ya, ya, sekarang ini. Idhafatan lil unsurir ra'isi wa huwa al-unsurul arabi, ditambah kepada komponen utama dari negara ini adalah komponen orang-orang Arab. Waqad insahara al-jami' tahta midallati dinil Islam, dan saling, ya, menikah, ya, kemudian beranak pinak di bawah payung agama Islam. Alhamdulillah, ya, tidak ada perbedaan, semuanya muslim, tidak ada suku-sukuan, tidak ada, ya, ta'assub kepada suku. Wa naqalatil kullu tilkal umam as-syu'ub thaqafatiha wa 'ulu maha ma'aha, dan semua bangsa tersebut telah memindahkan peradabannya dan ilmunya bersamanya, dibawa semuanya masuk ke dalam daulah Abbasiyah. Litusyarika bifa'iliyatin fi harakatil hadaratil islamiyatil jamiah. Jadi mereka punya peran, ya, aktif di dalam gerakan peradaban Islam yang universal. Wa talaqat hadhihi al-a'raq wa al-thaqafat fi mawasim al-hajj wal aswaq wa madain al-ilmi Baghdad wa Dimashq wal Madinah wa Makkah wa ghairiha. Dan bangsa-bangsa ini, peradaban ini, mereka bertemu, ya, saling bertemu, saling bertukar peradaban, terutama pada musim-musim haji di pasar-pasar besar, ya. kemudian di kota-kota ilmu seperti Baghdad, Damaskus, ya, Suriah, di Madinah, di Makkah dan selainnya. Wa nasatat harakatut tarjamah min lughati tilkal umam ila lughatil arabiyyah fi sa'iri fununil ilmi wal adab. Dan juga ya, semakin banyak gerakan-gerakan terjemah dari bahasa-bahasa umat-umat tadi kepada bahasa Arab dalam semua cabang ilmu dan juga adab, yaitu sastra. Nah, wa kana min nataji kulli dhalik tayyaratun fikriyah wa siyasiyah mutaqabilah fima bainaha. Hasilnya apa? Akhirnya muncul ya aliran-aliran pemikiran politik ya mutaqabilah, yang saling take and give ya, saling bertemu di situ di antaranya. Fatahawarat wa tajadalat hinan wa tasara'at wa taharabat hinan akhar, berdialog, berdiskusi dalam satu waktu, kadang-kadang saling bertentangan, saling berperang di waktu yang lain. Fadhaharat firqatus syiah. Nah, muncullah di sini kelompok-kelompok ya, muncullah kelompok Syiah mutamayyizah bi ba'd mu'taqadatiha wa ijtihadati a'immatiha al-fiqhiyah, yang berbeda dengan akidahnya, beda ijtihad ulama-ulama fikihnya, beda badan kanat firqatan siyasiyah. Sebelumnya mereka cuma kelompok politik ya, sirfah murni politik ya, karena awalnya itu adalah mereka ingin kepemimpinan ya. Kemudian muncullah mereka ulama-ulama akidahnya dan juga fikihnya fil asril umawi ya, di dalam masa Bani Umayyah mereka cuma politik, sekarang punya komplit ya, seperti agama baru. Sumama labisat an inqasamat ala nafsihi fakana min al imamiyah wa zaidiyah wal ismailiyah wa ghairiha. Kemudian terpecah-pecah lagi orang Syiah ini, ada yang Syiah imamiyah, ada Syiah zaidiyah, ada Syiah ismailiyah dan lainnya. Kemudian wadhahara al-mu'tazilah, muncul orang-orang mu'tazilah bi sifatihi madhhaban fikriyan ya, sebagai sebuah ideologi, madhab fikri, ideologi saja, enggak ada organisasinya seperti Syiah, enggak ada, tapi ini ideologi. Tsumma tahawwala ila firqah, yang kemudian juga jadi sebuah organisasi, kelompok. Laha usuluha al-khamsah, yang punya usul khamsah ya, seperti rukun Islam. Apa usul khamsah itu? Tauhid ya, tauhid versi mereka ya, adil-adil versi mereka. Tauhid versi mereka adalah yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adil versi mereka adalah memberontak kepada pemimpin atau ujubul aslah lillahi taala. Allah Subhanahu wa taala harus berbuat yang terbaik ya, sehingga mereka protes bukan hanya kepada pemimpin tapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-wa'du wal wa'id, ini mengkafirkan orang. Al-manzilah bainal manzilatain. Al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ini juga kepada pemimpin. Al-ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, memberontak. Wa rafa'u liwa'a ilmil kalami wal jadal. Merekalah yang mengangkat panji ilmu kalam dan ilmu perdebatan dalam masalah akidah. Wa nadharu difa'an 'an mu'taqadati. Mereka berdebat kepada dengan semua orang untuk membela akidah mereka. Wartadu majalis al-khulafa, mereka juga masuk ke dalam majelis-majelis para khulafa, khasatan al-Ma'mun bin Rashid. Ya, khususnya Ma'mun bin Rashid alladhi qarrabahum wa makkana lahum, yang membuat mereka dekat dan memberikan posisi kepada mereka. Bal wa'tabara qawlahum bi khalqil Qur'ani qadiyatan asasiyatan fi hayatil mujtama'il islami anadak. Bahkan Al-Ma'mun menganggap pendapatnya orang-orang Mu'tazilah bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk sebagai suatu masalah yang prinsipil ya, dalam kehidupan masyarakat Islam di zaman itu. Wa imtahana al-ulama fiha ayyam imtihan, dan dia benar-benar ya memberikan sebuah ujian kepada para ulama dengan benar-benar ujian ya, sebenarnya ujian atau bukan hanya ujian ya, siksaan kepada para ulama agar mereka mau ya mengucapkan Al-Qur'an adalah makhluk, meyakini Al-Qur'an adalah makhluk, bukan firman Allah, bukan kalamullah. Fa kana mauqifuhu hadha mimma yu'khadhu 'alaihi fi siratihi 'afallahu anhu. Maka ini adalah salah satu sikap yang ya tidak disukai daripada Al-Ma'mun dalam perjalanan hidupnya, semoga Allah mengampuninya. Wa kadzalika tahawwal khawarij ila firqatin aqadiyyah wa siyasiyah. Demikian pula orang-orang khawarij yang asalnya cuma ideologi berubah menjadi sebuah kelompok yang punya akidah dan juga politik sendiri di masa Bani Abbas ini. Sebelumnya mereka hanya pemberontakan ya di zamannya Daulah Umayyah. Fa akhadha 'alamaha ya'lamuha yu'assiluna khilafahum ma'al khalifah ala qawaid banau alaihi ahkaman nadharu biha ala sunnah. tokoh-tokoh mereka mulai buat teori-teori, prinsip-prinsip, kaidah-kaidah yang intinya mereka berbeda dengan khalifah. Ya, punya kaidah-kaidah itu, kemudian mereka punya hukum-hukum sendiri yang mereka ya, berselisih dengan ahlu sunnah karena hukum-hukum tersebut. Wakadin kosamuhum aydan ala anfusihim. Mereka juga macam-macam, terbagi-bagi, terpecah-pecah. Adalah ada al-Azariqah, ada al-Sifriyah, ada an-Najadat. Wa aktaru firaqihim syatatan wa guluwan al-Yazidiyah wal-Maymuniyah. Yang paling sesat, yang paling berlebihan adalah kelompok Yazidiyah dari Khawarij dan juga kelompok Maymuniyah. Yang paling dekat dengan Ahlussunnah adalah Ibadiyah, ya, mereka punya fikih dan fikih mereka itu fikih paling dekat dengan fikihnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ibadiyah, ya. Sebagaimana dibahas oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitab beliau Talbis Iblis. Ya, tafadhal kalau antum mau memperluas pembahasan tentang firaq, ya boleh baca kitab Talbis Iblis Ibnu Jauzi, boleh baca Tarikh Madzhab Islamiyah Muhammad Abu Zahra, ya, dijelaskan secara panjang lebar di sana. Wa ila janibi hadhihi al-firaq wa ghayriha kana talamidhu a'immati fuqahaa al-sunnah yatanadharun wa yatahawarun fil masajid wa fi majalis al-khulafa' wal ulah fi masail al-fiqh wal usul wa ta'athara ba'dhum bi tariqati manatiqati al-yunan allati 'urifat ba'da tarjamati kutubihim ila al-arabiyyah. Di samping itu, di samping adanya kelompok-kelompok tadi, ya, murid-murid ulama ahli sunnah, para fuqaha, mereka juga berdebat, mereka juga membela, ya, akidah, berdiskusi di masjid-masjid, di majelis-majelis khulafa dan juga para pemerintah tentang masalah-masalah fikih dan juga usuluddin. Sebagian mereka ada yang terpengaruh dengan metodenya orang-orang filsafat Yunani, ya, setelah diterjemahkan kitab-kitab mereka kepada bahasa Arab. Akhirnya bercampurlah, ya, para ideologi-ideologi itu, wa nadajat al-malakat al-fiqhiyah, dan keterampilan atau kepiawaian dalam masalah fikih itu matang di sini. Karena selalu debat, ya, digodok terus, debat, diskusi. Akhirnya matanglah ilmu yang namanya ilmu fikih. Ya, wa bada'a yadhharu ilmun jadid, muncullah ilmu baru di sini, huwa ilmu al-ikhtilafat, ya, ilmu perselisihan atau ilmu munadharah, ilmu perdebatan, ilmu dialog. Wa qad dawana al-Imam Asy-Syafi'i, ya, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menulis kitab fi raddi ala Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani, yang membantah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ya, beberapa pendapatnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dibantah oleh Imam Asy-Syafi'i. Wa akhar samahu, dan juga kitab lain yang dinamakan Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibni Abi Layla, perbedaan Abu Hanifah dan juga Ibnu Abi Layla, Abdurrahman Ibnu Abi Layla. Wa akhar samahu, dan juga kitab lain yang beliau nama Ikhtilafu Ali wa Abdullah Ibni Mas'ud, perbedaan Ali bin Abi Thalib dan juga Abdullah bin Mas'ud. Wa sayati bayanuha, dan insyaallah akan dijelaskan. Wa la'alla min ahsani ma wusifa bihi 'ashru al-Imam Asy-Syafi'i ma qalahu al-'Allamah Muhammad Abu Zahra fihi. Mungkin, ya, sifat terbaik atau pernyataan terbaik tentang zamannya Imam Syafi'i adalah yang dikatakan oleh al-'Allamah Muhammad Abu Zahra. Wa in syi'ta an tusammi 'ashra Asy-Syafi'i 'ashra al-munadharat al-fiqhiyah al-muthmirah fasammih. Kata Muhammad Abu Zahra, kalau engkau mau menamakan zamannya Imam Syafi'i ini adalah zaman perdebatan dan juga diskusi ilmiah masalah fikih yang benar-benar manfaat, ya, diskusi yang ilmiah berbuah, maka silahkan dinamakan zaman ini zaman perdebatan fikih. Wa in syi'ta an taqula innal fiqhal islami alladhi ustumbita kana madinan li hadhihi al-munadharat al-mulakhasah al-mukhallasah asy-syarifah atau al-mukhlasah asy-syarifah fi ghayatiha faqul. Atau kalau kamu ingin menyebut bahwasanya fikih Islam yang sudah disimpulkan itu adalah merupakan hutang, ya, dari perdebatan-perdebatan yang disarikan yang mulia tadi, ya, yang mencapai puncaknya, maka silahkan. Jadi fikih Islam itu adalah buah daripada perdebatan-perdebatan tadi. Wa khulasatul qaul, ya, intinya kesimpulannya adalah bahwa zaman Imam Syafi'i ini punya lima keistimewaan. Yang pertama, al-istiqrar as-siyasi, ya. Secara aspek politik itu stabil, ya, pemerintahannya kuat. Yang kedua, al-izdihar al-iqtisadi wa kasratul amwal, ekonominya berkembang dan banyak harta. Yang ketiga, riayatus sultan al-hakimah lil ilmi wal ulama. Pemerintah yang memperhatikan ilmu dan ulama. Yang keempat, munculnya kelompok-kelompok politik, ya, akidah dan juga madzhab-madzhab fikih dan juga banyak perdebatan. Kemudian yang kelima, ya, kegiatan penerjemahan dan juga penulisan ilmu-ilmu itu sangat maju pesat. Nah, ini adalah mabhas awal daripada sirah al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk memberikan kita wawasan. Oh, ternyata kalau kita mau bikin pendidikan yang baik, itu harus semua kalangan ya ikut andil gitu, ikut andil. Pemerintahnya ikut, ulamanya ikut, kemudian masyarakatnya ikut, sehingga kita bisa lihat ya, diproyeksikan di zaman Al-Imam Asy-Syafi'i ini. Ya, luar biasa. Ya. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas pada majelis pertama ini. Insyaallah kita akan lanjutkan al-mabhas ats-tsani besok sore insyaallah. Ismul Imam Asy-Syafi'i wa nasabuhu wa mauliduhu. Nama Al-Imam Asy-Syafi'i, nasab beliau dan juga tanggal lahir atau kelahiran beliau. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.